بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan qala wa in kana fasidan. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan apabila pekerjaan tersebut haram, yakni kadzalika fil bai'i wasyira'i, yaitu demikian pula di dalam jual beli. As-sufiyyatu ya'ni ta'tihim wasawisu wa awhamun. Orang-orang sufi datang kepada mereka was-was dan sangkaan-sangkaan. Ya'ni al-malu hada yumkinu unasun yasriquna al-amwala wa yabi'unaha fil aswaqi. Yumkinu hadzal malu masruqun. Yumkinu hadzal malu maghsubun. Hakadha. Waswas dan sangkaan-sangkaan tersebut, yaitu misalnya harta ini mungkin orang-orang mencuri harta-harta dan menjualnya di pasar-pasar. Mungkin harta ini adalah harta curian. Mungkin harta ini adalah harta hasil rampasan dan seterusnya. Hadihi wasawisu sufiyatun. Ini adalah was-was yang ada pada orang-orang sufi. Al-aslu annaka idza wajadta fis-suqi ayya sil'atin tashtariha wa la yalzamuka al-bahthu min ayyi tariqin dakhalat ala hadzal ba'i. Hal hiya min tariqin halalin aw min tariqin haramin an tariqil bai'i wasyira'i aw an tariqis sariqati hadza la tabhas fihi. Hukum asalnya, apabila engkau mendapati di pasar barang dagangan apapun, engkau boleh membelinya dan tidak ada keharusan bagimu untuk mencari-cari dari jalan mana barang dagangan tersebut masuk pada penjual ini. Apakah barang dagangan tersebut berasal dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram atau dari jalan jual beli atau dari jalan mencuri? Yang seperti ini janganlah engkau mencari-carinya. As-sufiyyatu ya'ni ikhtara'u hadzal war'al kadhiba wa harramul makasiba wa harramul bai'a wasyira'a. orang-orang sufi mereka mengada-adakan sikap wara' yang dusta ini, dan mereka mengharamkan berbagai macam pekerjaan, dan mereka mengharamkan jual beli. Faka'annal mu'allifa rahimahullahu yaruddu ala ha'ula'il muwaswisina minas sufiyyati ashabil wara'il kadhibi. Maka seakan-akan muallif al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala membantah orang-orang yang mendatangkan was-was ini dari kalangan orang-orang sufi, para penganut wara' yang dusta. Wa yaqulu al-aslu fil umuril ibahatu. Dan al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa hukum asal di dalam perkara-perkara, yaitu perkara-perkara dunia, adalah boleh. Wal makasibu al aslu fiha annaha mutlaqatun illa ma tabayyana laka fasaduhu. Dan pekerjaan-pekerjaan hukum asalnya adalah mubah, boleh, kecuali yang jelas bagimu keharamannya. Mithlu bai'il gharari warishwati, seperti misalnya jual beli yang padanya terdapat unsur ketidakjelasan, demikian pula suap. Au arafta anna hadhihi dabata masruqatun wa ma syakala dhalika. Atau engkau mengetahui bahwasanya hewan ini adalah hasil curian dan yang serupa dengannya. Fahadhihi trukha, maka yang seperti ini tinggalkanlah. Mithlu bai'il ghasibi, contoh yang lainnya seperti barang dagangan orang yang merampas harta dari orang lain. Wa hadha minal buyu'il fasidati, dan ini termasuk di antara jual beli yang haram. Fatatruku mithla hadhil asya'i, maka engkau meninggalkan semisal perkara-perkara ini. Qala wa in kana fasidan ya'khudhu minal fasidi masikata nafsihi. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan apabila suatu pekerjaan haram, maka ia mengambil dari yang haram tersebut sekadar cukup untuk agar ia tetap hidup. Hadza fi halid darurati, ini dalam keadaan darurat. Wallahu a'lamu annahu yuridu annal muttarra ya'khudhu ma yasuddu bihi ramaqahu, bahwasanya yang dimaksud oleh al-imam al-barbahari rahimahullah bahwa orang yang berada dalam keadaan darurat ia mengambil dari harta tersebut yang ia bisa mencukupi dengannya kebutuhan makannya, yang ia bisa menyelamatkan diri darinya dari kematian karena kelaparan. Lahu an ya'kulal maitaka, ia boleh makan bangkai dalam keadaan darurat. Wa yahillu lahu lahmul khinziri, dan halal baginya daging babi dalam keadaan darurat. Wal umurul lati abahallahu lil muttari, dan perkara-perkara yang lain yang Allah perbolehkan bagi orang yang berada dalam keadaan darurat. Allah Ta'ala berfirman, innama harrama alaikumul maytata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman itturra ghaira baghin wa la adin fala isma alaih. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, hanya saja Allah haramkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih untuk selain Allah. Maka barang siapa yang berada dalam keadaan darurat tanpa menginginkannya, tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa padanya. Faqad yajuzu lahu an ya'khudha min hadzal malil muharrami ma yasuddu bihi ramaqahu ilhaqan bil maitati wallahu a'lamu. Terkadang boleh baginya mengambil dari harta yang haram ini yang ia bisa memenuhi dengannya kebutuhan makannya, yang ia bisa menyelamatkan dirinya dari kematian karena lapar. Digabungkan dengan bangkai. Wallahu a'lamu. Faya'khudhu minhu ma yahfadhu bihi hayatahu, sehingga ia mengambil dari harta yang haram tersebut sekedar yang ia bisa menjaga dengannya kehidupannya, yaitu sekedar untuk menyelamatkannya dari kematian. Fa innallaha abaha lil muttari an ya'kula min hadhihi al muharramati allati harramaha, karena sesungguhnya Allah Ta'ala membolehkan orang yang berada dalam keadaan darurat untuk makan dari perkara-perkara yang diharamkan ini yang Allah haramkan. Qauluhu لا تقول أترك المكاسب وأخذ ما أعطوني. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, tidaklah engkau mengatakan aku akan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan dan aku akan mengambil apa yang manusia berikan kepadaku saja. Ya'ni yuridu antatruka litikaliyata wantidharan nasi an ya'tuka au tas'ala. Yaitu yang dimaksud Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah adalah agar engkau meninggalkan sikap bersandar kepada manusia dan sikap menunggu manusia agar mereka memberi kepadamu atau engkau meminta kepada mereka. Faqala lam yaf'al hadha as-sahabatu wala al-ulama'u ila zamanina hadha. Maka Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, tidaklah melakukan hal ini para sahabat, tidak pula para ulama sampai zaman kita ini, yaitu zaman beliau. Fa inna su'ala kama qulna asluhu muharramun wa 'alal muslimi as-sa'yu fil ardi wad-darbu fiha liktisabir rizqil halali. Maka sesungguhnya meminta-minta kepada manusia sebagaimana yang telah kami katakan hukum asalnya adalah haram dan wajib bagi seorang muslim untuk berusaha, berupaya di muka bumi dan melakukan perjalanan di muka bumi untuk mendapatkan rizki yang halal. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, berjalanlah di muka bumi dan makanlah dari rizki Allah Ta'ala, dan hanya Allah lah kalian akan dibangkitkan. Waliktisabu halalun, dan bekerja itu halal. Wassa'i, والساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. Dan Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, dan orang yang berupaya mencari rezeki untuk janda-janda dan orang miskin, ia seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Fal kasbul halalu amrun matlubun, maka pekerjaan yang halal merupakan perkara yang dituntut. Wa kana minas salafi ahlu hirafin, dan dahulu sebagian salaf merupakan orang-orang yang memiliki keahlian-keahlian tertentu dalam bekerja. Hadza najjarun wa hadza haddadun wa hadza iskafun wa hadza kadza. yang ini adalah tukang kayu, dan yang ini adalah pandai besi, dan yang ini adalah iskaf. Ana lupa makna iskaf ini, monggo nanti dicari dalam kamus ya. Tadi malam sudah ngecek dalam kamus nih, qadarullah pagi ini lupa karena belum ditulis. Wa hadza kadza, dan yang ini pekerjaannya demikian. Unzuru alqaba katsirin minal ulama'i, perhatikanlah julukan-julukan banyak dari kalangan ulama. Kulluha au katsirun minha tunsabu ila sina'atin, seluruh julukan-julukan para ulama tersebut atau banyak darinya dinisbahkan kepada pekerjaan-pekerjaan. Wa kana Sa'id ibn al-Musayyib la yaqbalu al-ata'a min ad-dawlati wa yabi'u az-zayta was-samna wa ma syakala dzalika. Dahulu Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau tidak menerima pemberian dari negara, dan beliau memilih untuk menjual minyak dan mentega dan yang semisal dengannya. Liyakuffa ma'a wajhihi wa yasunahu, untuk menjaga kemuliaannya dan melindungi kemuliaannya. Wa yaqulu law akhadhna minhum lattakhadhuna manadila. Dan beliau Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah mengatakan, apabila kami mengambil pemberian bayaran dari mereka, yaitu dari negara tatkala itu, sungguh mereka akan menjadikan kami sapu-sapu tangan. Yaitu beliau khawatir akan kehilangan kemuliaan dengan sebab itu. Asyahidu, intinya adalah anna salafa kanu yahtarifuna, bahwasanya salaf dahulu bekerja dengan keahlian-keahlian mereka. Wal hirfatu syarafun, dan keahlian itu merupakan kemuliaan. Hifadhan ala ma'il wajhi wa ala syarafil insani wa karamatihi, dalam rangka menjaga kemuliaan seseorang. Ma'ul wajhi, syaraf, karamah, semakna, bermakna kemuliaan, yaitu agar seseorang tidak meminta-minta kepada manusia. Ba'du di'afin nufusi ya'nafu minal iktisabi an tariqil hirafi, sebagian orang yang lemah jiwanya, ia menyucikan dirinya dari bekerja melalui jalan keahlian-keahlian. Wa yaqulu wallahi hadhihi hirfatun dani'atun, dan ia mengatakan, demi Allah, ini adalah keahlian, pekerjaan yang rendah. Ana ahtatibu hadha'arun, ia mengatakan, aku mengumpulkan kayu bakar untuk dijual, ini aib, هل أشتغل بالدباغة أو الحدادة أو النجارة هذه حرف ما أرضاها لنفسي. Ia mengatakan, apakah aku akan bekerja dengan menenun atau pandai besi atau tukang kayu? Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang aku tidak meridhoinya bagi diriku. Ini kata orang yang lemah jiwanya tersebut. Lakin yardo li nafsihi bi adalla min hadha wa huwa an yantazir al-ata'a min an-nasi. Akan tetapi anehnya, ia justru ridho bagi dirinya perkara yang lebih hina daripada ini, lebih rendah daripada ini, yaitu ia menunggu pemberian dari manusia. Yaqulu qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kasbun fihi ba'd ad-daniyati khairun min al-hajati ila an-nasi. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pekerjaan yang padanya terdapat sebagian kerendahan itu lebih baik daripada membutuhkan manusia, yaitu dengan meminta-minta kepada mereka. Ya'ni mithlu hadhil umur allati dzakarnaha khairun min al-hajati ila an-nasi, yaitu semisal perkara-perkara ini yang telah kami sebutkan, berbagai macam keahlian dan pekerjaan tadi, itu lebih baik daripada membutuhkan manusia. Ala kulli halin in saha an Umar wa illa ma'nahu sahihun la syakka. Bagaimanapun juga, apabila asar tersebut sahih dari Umar radhiyallahu anhu, maka demikianlah adanya. Kalau asar tersebut tidak sahih dari Umar, maknanya benar tanpa ada keraguan sama sekali. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha.